بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau ketika membahas tentang al-ibadah, ya, beliau sedang membahas tentang doa dan sedang membahas bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Maka beliau kemudian menyebutkan bahwa barang siapa yang menyimpangkan suatu ibadah, ya, dari jenis-jenis ibadah yang banyak, banyak sekali jenis dan contoh ibadah, akan tapi salah satunya saja kita simpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa musyrikun kafirun, maka dia adalah orang yang musyrik dan kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala: barang siapa yang berdoa atau barang siapa yang menyeru selain Allah, maka di mana la burhana lahu bih, di mana itu tidak ada, ya, dalilnya atas sesuatu selain Allah tersebut untuk diseru. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka catatannya, hitungannya, perhitungannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi di sini, di ayat ini, penulis menegaskan dengan ayat ini, maksudnya, ya, penulis menegaskan dengan ayat ini, ya, dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jadi ana berusan sabkul lisan. Dengan ayat ini penulis menegaskan bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat dalil-dalil lain, itu adalah merupakan bentuk kesyirikan. Dalilnya adalah seperti contoh hadis yang disebutkan setelahnya, wa fil hadis addu'a mukhul ibadah, doa itu adalah inti, ya, mukhun itu maknanya adalah inti, esensi, gitu, ya, sesuatu yang paling utama dari suatu hal. Jadi addu'a mukhul ibadah, maka doa itu adalah inti dan esensi dari ibadah. Ketika seseorang beribadah, maka pada hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keridhaan Allah, meminta pahala dari Allah, meminta keselamatan dan kesuksesan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah. Kalau misalnya seseorang kemudian mengarahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dia telah mengarahkan inti dari ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan. Dan di firman Allah Subhanahu wa taala di sini, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Ya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, kepada ilah selain Allah, la burhana lahu bihi, di mana tidak ada dalil bahwa dia adalah Tuhan, ya, maka fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya ada di sisi Rabbia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkataan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, tidak ada dalil bahwa sesuatu selain Allah tersebut adalah ilah, adalah Tuhan. Ini bukan takyid, tapi ini adalah taukid. Kalau takyid maknanya adalah ini memberikan catatan. Kalau misalnya ada seseorang berdoa kepada selain Allah dan ini enggak ada dalilnya bahwa dia adalah Tuhan, maka, ya, ini kesyirikan. Tapi kalau ada dalilnya, ya, kalau dia berdoa kepada selain Allah dan ada dalilnya bahwa dia adalah Tuhan selain Allah, maka ini tidak masalah. Ini bukan seperti itu. Tapi ini adalah taukid, penegasan bahwa barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dan dia enggak ada dalilnya, ini penegasan. Bukan ada ilah selain Allah, ya, kemudian ada Tuhan selain Allah, kemudian dirinci, ada yang ada dalilnya, ada yang enggak ada dalilnya. Tidak demikian gitu ya. Jadi ini ada perbedaan antara babut tauqid dan babut taqyid, ya. Babut tauqid dan babut taqyid, apakah frase tersebut adalah menegaskan atau apakah frase tersebut adalah ya memberikan batasan. Ya, memberikan batasan. Jadi kalau cuma ini saja yang syirik, kalau kasus lain tidak. Tidak demikian. Ya, ini adalah babut tauqid, ini adalah penegasan. Dan dari mana kita mengetahui bahwa itulah penegasan? Dari dalil-dalil lain, dari pemahaman generasi terdahulu. Ya, maka itulah dari itulah kita bisa mengetahui makna dari ayat. Dan ini adalah prinsip paling utama, ya, di antara prinsip paling utama Ahlussunnah wal Jamaah, kita memahami ayat atau hadis pakai pemahaman siapa? Pemahaman generasi terdahulu. Ya, tidak kemudian kita pakai logika kita sendiri, kemudian kita berkata la burhana lahu bihi, ini batasan. La burhana lahu bihi ini bukan penegasan, ini perincian. Ya, kalau misalnya enggak ada dalilnya, nah ini syirik. Kalau ada dalilnya, berarti ini enggak syirik. Berarti antum baru saja mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah dan bahwa itu ada dalilnya. Ya, ini adalah kesyirikan. Ya, tidak demikian memaknai ayat tersebut. Dan ini kebetulan gampang karena ini berkaitan dengan prinsip tauhid, ya. Kita sudah tahu bahwa tidak mungkin ada Tuhan selain Allah dan kemudian ada dalilnya di Islam bahwa ada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin. Ya, akan tapi kalau misalnya masalah-masalah lainnya seperti yang masalah-masalah yang lebih khafi, yang lebih tersembunyi begitu. Ini kan masalah tauhid. Masalah yang jelas gitu, zahir. Masalah yang khafi, maka kita harus benar-benar mengembalikan pemahaman ayat ke generasi terdahulu, ke para mustahidin generasi terdahulu. Baik. Kemudian dalilul qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ya Allah memerintahkan kita untuk berdoa, ud'uni. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan menjawabnya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Barang siapa yang ya mereka-mereka orang-orang yang enggan, sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Mereka akan memasuki neraka jahannam ya dengan selama-lamanya, dan mereka akan menjadi penghuni di sana. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Syekh Al-Fauzan rahimahullah beliau berkata wa qala rabbukum ay amarakum rabbukum. Qala di sini maknanya amaru, ya. Qala di sini maknanya amaru. Maka ini di antara makna dari qala, ya, yaitu bermakna amaro, memerintahkan. Qala rabbukum maknanya bukan Allah Subhanahu wa taala sekedar berfirman, tidak, akan tetapi itu adalah firman Allah, khabar yang memiliki makna perintah. Ya. Jadi di sini zahirnya itu kata qala itu zahirnya adalah khabar. Kebetulan di sini menggunakan fi'il ud'uni gitu ya, jelasnya adalah fi'il amr. Kan tapi kalau misalnya tidak, maka qala itu bisa bermakna perintah. Amarakum rabbukum wa qala ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Amara bi du'aihi subhanahu wa wa'ada bil istijabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Dan Allah berjanji akan mengijabah doa tersebut. Wa hadza min karamihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk sifat dermawan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ghaniyun 'an du'aina, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh terhadap doa kita. Walakinna muhtajuna li du'aihi subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita lah yang butuh kepada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'muruna bima nahtaju ilaihi wa bima yuslihuna wa huwa subhanahu yaghdabu idza tarakta su'alahu bainal al-makhluq yaghdabu idza sa'altahu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya dengan hal-hal yang kita butuhkan dan dengan hal-hal yang memberikan maslahat kepada kita. Ini adalah sebuah kalimat yang bisa diterapkan ke seluruh perkara syariat. Ya, seluruh bab dalam syariat masuk dalam kaidah ini. Ini kaidah di antara minal qawaidil kubra bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan apa yang kita butuhkan dan dengan apa yang memberikan kita maslahat atau maslahatnya lebih besar. Ya, itu di antara kaidah utama dalam seluruh perkara syariat gitu ya. Dan Allah memerintahkan kita bukan karena Allah butuh, dan penjelasan ini bisa kita terapkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, maksudnya banyak dikenal oleh bahkan orang awam begitu ya, walaupun mereka enggak hafal Al-Qur'an tapi mereka pasti tahu ayat ini, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, karena ada ayat yang bahkan orang awam merasa atau orang awam bahkan tidak pernah tahu bahwa itu ayat gitu ya, itu kebangetan ya, tapi bisa jadi, dan itu banyak sebenarnya gitu ya, orang ya tidak pernah atau jarang sekali baca Quran misalnya. Ada ayat yang itu semuanya orang tahu ya, bismillahirrahmanirrahim itu kan. Tentunya ada khilaf apakah basmalah itu adalah ayat tersendiri akan tapi dia adalah bagian dari ayat di surat An-Naml. Akan tapi intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Dan ini berarti ya ibadah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dan sesuatu yang merupakan maslahat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada ibadah tersebut, akan tapi karena ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha dermawan. Dan karena sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sesuatu yang bisa membahagiakan kita, bisa menyelamatkan kita, bisa membawa ya kesuksesan dunia dan akhirat. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala yaghdab idza tarakta su'alah. Allah Subhanahu wa taala murka kalau kita ya tidak berdoa kepada Allah. Kalau kita enggan berdoa kepada Allah maka Allah murka. Bainamal makhluq yaghdabu idza sa'alta. Sedangkan makhluk itu marah kalau kita minta. Ini kebalikan ya antara al-khaliq dengan al-makhluq. Walihada yaqulu asy-sya'ir Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'al yaghdabu. Allah Subhanahu wa taala murka jika engkau ya meninggalkan ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bani Adam ketika diminta, ketika ada orang minta kepada seseorang gitu ya, maka dia marah. Ya, inilah perbedaan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Al-khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala murka kalau misalnya kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat dermawan Allah ya. Kalau misalnya kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepada siapa lagi kita akan meminta? Kepada siapa lagi kita akan bersandar? Oh, bani Adam hina yus'al yaghdab. Dan manusia kalau misalnya ditanya maka dia atau diminta, manusia kalau diminta maka dia marah gitu ya. Dan ini banyak terjadi. Wa yaqulu akhar falau su'ila an-nasu turaba la aushaku idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u. Jika manusia itu diminta turab, diminta tanah oleh orang lain, la aushaku, maka dia akan pasti akan komplain, pasti ya marah-marah. Idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u. Dan jika dikatakan kepada dia ayo atau ini berikan sini, maka dia akan menjadi enggan dan yamna'u, dia tidak akan memberikannya. Maka manusia saking sifat dari manusia tersebut gitu ya, sifat pelit manusia, bahkan diminta tanah pun dia enggan dan dia akan komplain dan dia akan marah begitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala justru murka kalau kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fannasu aqsamun thalathah, Maka manusia itu terbagi atas tiga kelompok. Al-awwal man la yad'u Allah aslan fa yakunu mustakbiran an ibadatillah. Kategori pertama adalah barang siapa yang orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Fa yakunu mustakbiran an ibadatillah. Maka mereka adalah orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang kafir. Mereka tidak berdoa dan tidak beribadah kepada Allah sama sekali, maka ini mustakbiran an ibadatillah. Al-thani man yada'u Allah walakin yada'u ma'ahu ghairahu fayakun musyrikan. Kategori kedua adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah akan tetapi juga berdoa kepada selain Allah, sehingga mereka menjadi orang musyrik. Mereka berdoa kepada Allah akan tetapi di saat yang sama berdoa kepada Al-Husain. Ya Husain, Ya Hasan, Ya Husain, dan seterusnya. Ya Baidawi, Ya Rifai, dan seterusnya. Kemudian mereka datang ke kuburan wali, kemudian minta jodohnya dilancarkan. Ya Syekh, ana pekan depan ujian. Gimana kalau supaya ujian ana bisa nilainya bagus? Pekan depannya gimana caranya supaya ana dapat istri yang cantik? Nah, mintanya kepada kuburan ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berdoa seperti itu ke Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Kita bebas dan justru ya, apa yang kita minta Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih banyak dari itu. Jadi berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Dan bentuk-bentuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika misalnya tadi ya, ketika dia kemudian meminta atau datang ke kuburan wali, kemudian misalnya dia minta supaya hajatnya terkabul ya, supaya hajatnya terkabul, kemudian dia bawa sesuatu gitu ya, sesajen atau di mana ditaruh di situ atau diberikan kepada yang nunggu kuburan gitu ya, manajemennya kuburan. Kuburan juga ada tim manajemen ya, juru kunci. Maka tim manajemen kuburan itulah yang mendapatkan banyak untung dari praktek kesyirikan tersebut ya. Allahu musta'an. Al-thalith man yad'u Allah mukhlishan lahu ad-du'a fa hadza huwal muwahhid. Berarti siapa yang berdoa kepada Allah sembari mengikhlaskan doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hadza huwal muwahhid. Maka ini adalah orang yang bertauhid, yang dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memurnikan ya amalannya tersebut, amalan doanya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a mukhul ibadah wa fi riwayah ad-du'a mukhul ibadah, fa hadha yadullu ala azim ad-du'a wa annahu a'zamu anwa'il ibadah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qala mukhul ibadah wa fi riwayah ad-du'a mukhul ibadah wa riwayah thani as-sahih min riwayah ad-du'a mukhul ibadah. Makna wahid. Di hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Di riwayat lain, doa itu adalah ibadah. Maka ini menunjukkan bahwa doa itu adalah suatu yang agung, yang dia bahkan salah satu jenis ibadah yang paling agung. Dan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, mukhul ibadah. Ofi riwayah, huwal ibadah. Jadi antara doa itu adalah inti ibadah atau doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dan riwayat tsaniyah asahhu min riwayat ad-du'a mukhul ibadah. Jadi riwayat ad-du'a huwal ibadah itu lebih sahih daripada riwayat mukhul ibadah. Akan tapi maknanya sama. Fal hadits bi riwayataihi yubayyinu 'azama ad-du'a wa annahu an-na'ul a'zam min awal min anwa'il ibadah. Maka hadis dengan kedua riwayat ini menunjukkan agungnya doa, keutamaan doa, dan bahwa doa itu adalah jenis yang paling agung dari jenis-jenis ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa haji itu arafah. Ya, bima'na annal wukuf bi arafah fil haji huwa ruknul a'zamu min arkanil hajj wa laysa ma'nahu anna al hajj kullahu huwa arafah. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajju arafah, maknanya adalah wukuf bi arafah, ya, jadi wukuf di arafah ketika haji itu adalah rukun yang paling agung dari manasik haji, ya, dari diantara sekian rukun-rukun haji itu wukuf di arafah itu adalah rukun yang paling agung, yang paling utama, yang paling mulia. Walaysa ma'nahu annal hajj kullahu huwa arafah, dan hadis ini tidak bermakna bahwa haji itu semuanya adalah arafah, sehingga orang kemudian cuma mau wukuf di arafah saja kemudian enggak mengerjakan yang lain di tempat jumrah dan seterusnya macam-macam. Ini adalah pemahaman yang salah. Walakinnal wukuf bi arafah huwa a'zamu arkanil hajj, akan tapi wukuf di arafah itu adalah rukun haji yang paling mulia. Kita tahu dari mana ini, ya, enggak perlu dijelaskan kepada para sahabat. Para sahabat orang Arab, bahasa Arab yang masih fasih, ketika Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa al-hajju arafah, mereka sudah paham bahwa itu adalah rukun yang paling agung dari haji, tapi tidak kemudian ini adalah membatasi bahwa haji itu hanyalah wukuf di arafah saja, yang lain-lain bukan termasuk manasik haji. Tidak demikian. Ya, jadi memahami ayat, memahami hadis, supaya pemahaman kita benar harus merujuk kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tidak boleh kemudian sembarangan pakai logika kita kemudian mutak-natik pemahaman ayat-ayat dan hadis seperti ini, gitu ya. Dan jadi hadis ad-du'a mukhul ibadah itu mirip dengan al-hajju arafah. Walaupun pada hadis ad-du'a mukhul ibadah atau ad-du'a huwa al-ibadah, ya, dua riwayat ini, doa itu adalah sesuatu yang lebih khusus dari ibadah, ibadah yang lebih umum. Sedangkan di sini al-hajju itu yang lebih umum, arafah yang lebih khusus. Jadi urutannya berbeda, akan tapi intinya maknanya sama. Ini sedang menunjukkan sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling agung dari sesuatu. Baik. Kadzalika laysatil ibadah mahsurah fi ad-du'a. Ya. Ibadah itu tidak hanya terbatas pada doa, ini yang baru saja Anda katakan. Jadi ibadah itu lebih umum daripada doa. Walakinna ad-du'a huwa a'zamu anwa'iha, wa lihadza qala ad-du'a huwa al-ibadah min babi ta'zimi du'a wa bayani makanatih. Ya, akan tapi doa itu adalah jenis ibadah yang paling utama, yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Ini biasanya kalau hadis tidak pakai kurung seperti ini, cuma urf saja di antara para penerbit, ya. Yang nulis ini biasanya kalau kitab-kitab zaman dulu penerbit yang nulis, ulamanya tidak membawakan kurung seperti ini, ya. Tapi urf di kalangan penerbit adalah kalau firman Allah Subhanahu wa taala pakai kurung seperti ini, kalau hadis tidak memakai seperti ini. Ala kulihan, ini adalah, ya, perkara yang mudah. Min babi ta'zimi du'a ubayani makanati. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa itu adalah ibadah, maksudnya menjelaskan agungnya doa dan menjelaskan bagaimana kedudukan dan keutamaan dari doa. Tsumma dzakara asy-syaikh rahimahullah adillata anwa'il ibadah allati dzakaraha wa hiya al-khauf war-raja' wat-tawakkul war-raghbah war-rahbah wal-khushu' wal-khasyyah wal-inabah wal-isti'anah wal-isti'adzah wadh-dhabh wan-nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kullaha amara Allahu biha kulliha lillahi. Ini kalimat baru, ya. Allati amara Allahu biha kulluha lillah. Ya, ini kalimat baru. Kulluha lillah. Jadi di antara jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu beliau menjelaskan dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah. Terutama ibadah qalbiyah. Ini yang akan beliau jelaskan di beberapa paragraf setelahnya. Di antara ibadah yang akan beliau jelaskan adalah al-khauf war-raja wattawakkul warrahbah warrahbah walkhushu' walkhasyah walinabah walisti'anah walisti'adzah wadh-dhabh wan-nadhr wa ghairu dhalik. min anwa'il ibadah. Jadi di sini insya Allah kita akan bahas satu-satu ya, ketika sudah sampai di bagiannya. Dan ini semua adalah jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, kulluha lillah, semuanya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadhil lam listihqaq bil ikhtisas, ya. Lam di sini lillah, ini adalah menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dan itu hanya khusus dia diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada faqala rahimahullah, kita masuk pada pembahasan setelah barusan disebutkan tentang doa itu adalah ibadah yang pertama. Jenis ibadah yang pertama yang disebutkan doa, dan dia disebutkan pertama kali karena doa itu adalah makhluk ibadah. Maka kemudian jenis ibadah yang kedua yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, atau sebelumnya ya, kalau kita mengacu ke sebelumnya lagi, sebelumnya dibahas al-islam, al-iman, al-ihsan gitu ya. Itu juga merupakan salah satu contoh ibadah atau jenis ibadah ya. Nah. Jadi jenis ibadah qalbiyah yang kedua, kalau kita bisa katakan seperti itu, maka itu adalah al-khauf. Al-khauf wa dalilul khauf qauluhu ta'ala innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi dalil dari khauf, dalil bahwa khauf itu adalah ibadah, ini maksudnya dalil bahwa al-khauf yaitu takut itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah, sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan ya wali-wali syaitan, ya para orang-orang yang mendukung dan menolong syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian, ini perintah dari Allah Subhanahu, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa syaitan punya aulia, ada aulia isyaut, aulia usyaitan, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan adanya aulia Allah. Jadi ada aulia Allah dan aulia usyaitan. Kalau misalnya seseorang itu diklaim wali akan tapi praktiknya dia tidak bertauhid, prakteknya dia melakukan kesyirikan atau sebagian dari kesyirikan, kemudian dakwahkannya dan mengajak orang-orang untuk melakukan kesyirikan tersebut, maka itu adalah bukan wali Allah akan tapi wali syaitan. Al-khawfu na'un min anwa'il ibadah wa huwa ibadah qalbiyah. Kemudian Syekh Al-Fauzan fihidhullah menjelaskan tentang al-khawf. Ya, al-khauf itu adalah jenis dari ibadah dan dia adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati. Ya, amalan hati, karena hati itu ada qaul wa amal, ada perkataan hati dan amalan hati. Perkataan hati misalnya niat hati, keinginan atau tekad dari hati itu adalah perkataannya hati. Ya, sedangkan amalan hati itu contohnya ya takut kepada Allah, tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, itu adalah amalan hati. Ya, itu adalah amalan hati. Wa kadzalika al-khauf wal khasyyah wal rawbah wal rahbah wal raja' wat tawakkul kullu hadhihi ibadah qalbiyah. Demikian pula khauf, khasyyah, ya, rawbah, rahbah, raja', tawakkul, ini semuanya akan dibahas insyaallah di beberapa halaman berikutnya. Kullu hadhi ibadat qalbiyah. Ini semua adalah ibadah qalbiyah. Wal khawfu huwa tawakkul makruh wa huwa naw'an. Dan khawf itu adalah ketika seseorang itu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak disukainya. Ya, tawakkul makruh. Wa huwa naw'an, dan khawf itu ada dua jenis, khawful ibadah wa al khawfut tabi'i. Ya, khawf yang merupakan ibadah dan khawf yang merupakan sifat tabi'iyah dari seseorang. Ya, kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan jenis pertama dari khauf, an-na'ul awal khauful ibadah. Jenis pertama adalah khauful ibadah. Hadza sarafahu li ghairillahi syirkun. Ya, hadza sarafahu li ghairillahi syirkun. Ya, maka khauful ibadah, jenis dari khauf ini. Jadi khauf ada, ya, tidak hanya satu jenis, ya, tapi ada beberapa. Khauful ibadah dan al-khauf at-tabi'i. Di kitab-kitab lain para ulama menjelaskan khauf jenis ketiga, yaitu khauf yang haram, tapi enggak sampai tidak sampai ketika seseorang itu memiliki khauf jenis tersebut, tidak sampai dia, kita katakan, dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Jadi khauful ibadah itu adalah khauf yang kalau itu diarahkan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Itu khauful ibadah. Kemudian khauf yang haram itu adalah khauf asalnya dia tabii. Asalnya dia tabii. Akan tapi ketika dia memiliki khauf tersebut, maka dia telah melakukan keharaman. Ya. Contohnya misalnya, khauf yang haram itu adalah misalnya ketika seseorang itu takut kepada misalnya tetangga-tetangganya begitu ya. Dia takut kalau misalnya dia tidak ikutan praktek maksiat yang ada di kampungnya tersebut misalnya gitu ya. Maka nanti dia takut akan dibicarakan orang dan lain-lain. Ini adalah khauf yang haram. Atau misalnya orang yang di perusahaan atau di BUMN misalnya, kemudian atasannya nyuruh ini tolong di adjust ya, hitungan-hitungannya, angka keuangannya dan seterusnya. Dan dia takut kalau misalnya dia tidak melakukannya, maka nanti akan dipecat oleh atau akan dikucilkan atau akan disiapkan makar untuknya oleh atasannya dan teman-temannya. Maka dia melakukan apa yang disuruh oleh atasannya tersebut, ya, kemaksiatan atau korupsi tersebut. Maka ini khauf yang haram. Pada asalnya dia khauf tabii, takut kepada manusia lain. Itu kalau misalnya manusia tersebut bawa pisau gitu ya, kemudian di hadapan kita, bukan lagi masak di hadapan kita, bukan ya, tapi pisaunya dihuluskan ke kita gitu ya. Maka kita tentunya takut, dan ini takut yang normal, inilah khauf tabii. Ini adalah khauf tabii. Ya, takut yang normal, yang itu boleh, tidak berdosa ketika seseorang memiliki rasa takut tersebut. Ya, atau misalnya ada orang yang menggertak di depannya, ya, menggertak di hadapannya, kemudian dia takut. Ini adalah khauf tabii. Atau misalnya atasnya menggertak gitu, mengancam. Ini khauf tabii gitu kan, enggak masalah. Akan tetapi kalau misalnya menggertak kemudian dia menyuruh untuk melakukan korupsi, kemudian dia mengerjakan korupsi tersebut gara-gara dia takut kepada, nah ini baru dia berubah dari khauf tabii menjadi khauf yang haram, ya. Jadi khauf tabii, khauf karena gertakannya, khauf yang haram, khauf yang membuat dia melakukan hal yang haram yang disuruh oleh atasannya tersebut. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis khauf. Penting untuk membedakan antara tiga jenis ini. Ya, penting untuk membedakan antara tiga jenis khauf ini. Ya. Ada jenis keempat, khauf bid'i, tapi itu bisa masuk pada khauf yang haram atau khauf yang syirki. Khauf yang syirki itu maksudnya khauf yang merupakan ibadah yang itu diarahkan kepada selain Allah, itu khauf yang syirki gitu ya. Jadi penting untuk mengetahui tiga jenis ini supaya tidak salah bersikap. Seperti contohnya, ketika orang-orang dihimbau untuk sholat di rumah ketika pandemi corona ini, terutama di awal-awal dulu ya, ketika masih rumah sakit penuh dan seterusnya, belum tahu bagaimana ya menyembuhkan atau bagaimana caranya metode yang bisa mempercepat kesembuhan dari orang yang sakit COVID gitu ya. Maka para ulama menghimbau untuk sholat di rumah. Maka kemudian orang-orang berkata, saya tidak takut kepada corona, saya hanya takut kepada Allah. Baik, antum dikasih anjing di depannya, antum lari terbirit-birit gitu ya. Katanya hanya takut kepada Allah, gimana ente? Yang benar aja gitu kan. Jadi bedakan antara khauf tabii dengan khauf yang merupakan ibadah. Khauf yang tabii ya seperti misalnya kita ada pandemi corona dan sifat-sifatnya jelas ya, penyakitnya jelas gitu ya, itu bukan hoax. Dan tentunya kita harus lebih percaya ahlinya, bukan percaya kepada YouTuber. Ya. Maka ketika itu semua jelas, itu penyakit dan seterusnya, kita takut untuk terjangkit, itu wajar. Itu khauf tabii. Ya, jadi itu tidak menafikan tauhid kita. Tidak kemudian kita katakan ana hanya takut kepada Allah, kemudian ana tidak takut corona. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan khauf tabii dalam rangka untuk menjaga nyawa kita. Ini termasuk kalau di maqasid syariah, ini termasuk hifdzun nafs wa hifdzul mal ya wa hifdzul aql, masuk di situ semua. Khauf tabii itu masuk ke situ semua. Ya, untuk mewujudkan maqasid-maqasid tersebut. Takut atau takut itu untuk menjaga diri kita gitu ya. Ada tawuran di depan sana gitu ya. Ada tawuran bawa celurit, bawa pedang dan seterusnya. Kemudian kita mau lewat gitu kan, naik motor. Apa yang kita lakukan? Ada dua pilihan. Terus atau belok kanan atau balik kanan gitu kan. Apa pilihannya? Ya. Enggak boleh kemudian kita berpikir ana hanya takut kepada Allah. Bismillah. Kemudian terus lanjut gitu ya. Muka ada parang nempel di leher, itu tawakul kepada Allah. Tidak seperti itu ya. Maka khauf tabii itu diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada manusia supaya menjaga atau supaya mewujudkan hifdzun nafs, supaya menjaga nyawa manusia. Ya. Ini di depan ada jurang gitu kan. Kemudian gimana kalau kita loncat? Takut enggak boleh takut ya. Kita hanya takut kepada selain Allah. Ya kita loncat aja. Ini adalah orang yang ya ngawur gitu ya. Jadi khauf tabii kalau kita menafikannya, maka selain itu akan berujung kepada kengawuran. Mengabaikan khauf tabii itu melanggar maqasidus syariah, hifdzun nafs wa hifdzul mal wa hifdzul aql. Ya, hifdzul mal contohnya seperti misalnya entar lagi malam ya sudahlah, pintu depan enggak perlu dikunci ya, buka aja lebar-lebar. Ana hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut pencuri, ana tidak takut barang-barang ana, hanya apa, ana yakin Allah yang menjaga ana. Dibukalah pintunya ya, kemudian setiap malam begitu. Maka ini adalah ya tidak mewujudkan maqasid syariah, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Baik. An-na'u tsani khauful an-na'u al-awwal khauful ibadah, hadha sarfuhu li ghairi la syirkun wa dhalika bi an yakhafa ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Jenis pertama adalah takut yang merupakan ibadah, menyimpangkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wa dhalika bi an yakhafa ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Ini kaidah penting. Definisi dari khauf yang merupakan kesyirikan, yaitu ya khauf yang merupakan kesyirikan berarti khauf yang sifatnya ibadah diarahkan kepada selain Allah. Itu apa? Takut kepada selain Allah ya, takut atas hal-hal yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka an yakhafa ahadan an yumridahu au an yaqbidha ruhahu au yumita waladahu kama yaf'alu katsirun minal juhal. Sebagaimana yang di sebagaimana ketika seseorang itu takut kepada orang lain ya, bisa jadi nanti orang lain tersebut bisa membuatnya sakit, atau bisa yakbidoruhahu, atau bisa mencabut nyawanya, atau ya mematikan anaknya. Kama yaf'alu katsirun minal juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang dari orang-orang jahil. Yakhafuna 'ala hamli zaujatihim wa 'ala auladihim minal jin. Mereka takut ya bahwa nanti orang-orang itu akan mereka takut bahwa jin itu akan mengganggu ya kehamilan dari istrinya, atau ya mengganggu anak-anaknya. Yakhafuna minas sahara, mereka takut kepada tukang sihir. Au minal mauta, atau takut kepada orang yang sudah mati. Fayamaluna a'malan syirkiyah li ajli ayatakhallasu min hadzal khauf. Ya, kemudian dia melakukan amalan-amalan syirkiyah supaya dia terbebas dari sesuatu yang dia takutkan tersebut. Hadza la yaqdiru alaihi illallah. Maka perbuatan-perbuatan mematikan, membuat sakit, mencabut nyawa dan seterusnya itu ya. Itu adalah tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Amlar al-amrad wal maut wal rizq. Watqatul ajal, ya, hadi umur la yaqdiru 'alaiha illallah azza wajalla. Ya, jadi penyakit, kematian, rezeki, kemudian cabut nyawa, ya, maka samber nyawa. Hadi umur la yaqdiru 'alaiha illallah azza wajalla. Ini adalah perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa taala. Wakadzalika inzalul barakah au ghairi dzalik. Demikian pula ya menurunkan barokah, memberikan barokah atau hal-hal yang semacamnya. Hadhi umur la takunu illa minallahi azza wajal. Ini adalah perkara-perkara yang tidak mungkin itu bisa dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza khafa ahadan fi syai'in la yaqdiru 'alaihi illallah fa hadza syirkun akbar. Barang siapa yang takut kepada sesuatu ya atas hal yang itu tidak bisa dilakukan olehnya, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka ini adalah syirik akbar. Li'annahu sorofa naw'an min anwa'il ibadah liwairillahi azza wa jal kalladzina yakhafuna minal kubur wa minal atrihah wa minal jin wa minal syayatin antamassahum bisu au antunzila bihim darara. Seperti contohnya orang-orang yang takut kepada kuburan, kepada berhala, atau kepada atrihah, kuburan yang dijadikan dibangun di atasnya sehingga dijadikan sesembahan. Ominal jin, takut kepada jin, takut kepada syaitan, takut bisa jadi mereka akan memberikan kemadharatan kepada dia atau menurunkan kemadharatan. Fa yadhhabuna yataqarrabuna ila hadhihi al-asya lidaf'i darariha aw khaufan minha. Dan maka mereka pergi kepada benda-benda tersebut, kuburan, sesembahan, berhala dan seterusnya, ya, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat tersebut untuk mencegah kemadharatan yang bisa mereka timbulkan atau karena takut terhadap mereka. Hadza syirkun akbar, ini adalah kesyirikan akbar. Yaqulu akhafu illam azbah lahu an yusibani aw yusiba auladi aw mali aw ma asbah dzalik. Ya, misalnya perkataan atau keyakinan seseorang, karena qaul itu bisa perkataan lisan atau bisa keyakinan. Ketika seseorang meyakini, aku takut ya kalau aku tidak menyembelih, memberikan korban untuk berhala atau kuburan atau wali tersebut, maka dia akan menimpakan sesuatu kepadaku atau menimpakan sesuatu kepada anak-anakku atau kepada hartaku atau yang semisalnya. Kama qala kaum Hud, sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam, inna kullu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Ya, sesungguhnya kami katakan bahwa engkau ini telah disambet ya, kesambet oleh sebagian dari tuhan-tuhan kami. Dikasih sesuatu yang jadi membuat seorang itu jadi mendapatkan madarat atau menjadi gila gitu ya. Yuhaddidunahu bi alihatihim wa yukhawifunahu bi alihatihim. Ya, jadi mereka itu menakut-nakuti ya, Nabi Hud alaihissalam dengan tuhan-tuhan mereka Akan tetapi Nabi Hud alaihissalam kemudian berkata sebagaimana disebutkan di sini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan Nabi Hud alaihissalam, qala inni ushidullaha wa qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunihi faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Ya, jadi qala inni ushidullah, Nabi Hud alaihissalam berkata sesungguhnya aku ya bersaksi kepada Allah, washhadu anni bari'un mimma tusyrikun min duni, dan kalian juga saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian berbuat kesyirikan tersebut, dari selain Allah tersebut. Faqiduni jami'an, maka buatlah makar kepadaku, ya sekarang semuanya antum, ya lakukan apa yang antum mau. Summa la tunzirun, janganlah tunzirun anzara, yakni tunzirun itu janganlah tunda-tunda, janganlah tunda-tunda sekarang, ya berikan kemudaratan. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Hadza huwa tauhid tahaddahum kullahum atau tahaddahum na'am kullahum hum wa alihatahum. Ini adalah tauhid. Nabi Hud alaihissalam menantang mereka semua dan menantang tuhan-tuhan mereka. Faqiduni, maka sekarang kalian buatlah makar kepadaku. Faqiduni jami'an tsumma la tunzirun, dan janganlah tunda hal tersebut. La tumahhiluni atau la tumhiluni, bisa dibaca dua-duanya. Bal minal an wa lam yaqdiru alaihi bi syai'in bal nasarahullahu alaihim. Ya, janganlah kalian tunda, akan tetapi dari sekarang buatlah makar kepadaku, akan tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala justru menolong Nabi Hud alaihissalam. والذي يخاف من غير الله بما لا يقدر عليه الا الله هذا يكون قد اشرك الشرك الاكبر. Ya, orang yang takut kepada selain Allah atas hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka ini adalah orang tersebut telah melakukan kesyirikan akbar. Wa hadza yusamma khaufan ibadah wa khauf asyriki. Ya, dan ini disebut khauf ibadah dan juga khauf syirik. Yani khauf yang merupakan ibadah itu adalah khauf yang disertai merendahkan diri, disertai pengagungan, disertai ketundukan. Kita takut kepada Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita mengagungkan Allah, kita tunduk kepada Allah. Ini adalah khauf yang merupakan ibadah. Kita memiliki sifat tersebut di hati kita, kita sedang beribadah dengan amalan hati kita. Ya, jadi jangan remehkan amalan seperti ini. Kita secara zahir bisa jadi kita duduk-duduk sore-sore minum kopi gitu ya. Tetapi di hati kita sedang ya mentadabburi apa yang kita lihat di alam di sekitar kita misalnya, kemudian kita itu membuat kita takut kepada Allah, maka kita sedang beribadah dengan amalan hati kita tersebut. Taib. Maka kathirun fin nas yakhafuna minal kubur au minal awliya yakhafuna minas syaitan yakhafuna minal jin walidhalika yakumuna bitakdimil kurubati lahum yukaddimuna lahum al-zaba'ih wal-nuzur wal-at'imah wa ghayra dhalik minal nukur yalqawnaha ala atrihatihim min ajli an yaslamu min syarrihim au ya'inalu min khairihim. Hadha huwa khawful ibadah. Ya, jadi banyak dari manusia yang mereka itu takut terhadap kuburan, takut kepada yang mereka sebut sebagai wali, takut kepada syaitan, takut kepada jin. Oleh karena itu mereka kemudian ya takdimil kurubat. Mereka kemudian yakumuna bitakdimil kurubat lahu. Kemudian mereka bertakarrub kepada sesuatu yang mereka takutkan tersebut. Mereka kemudian bertakarrub dengan cara apa? Mendekatkan diri dengan cara apa? Dengan cara menyembelih di sebelah kuburan tersebut atau di sebelah berhala tersebut. Wanudzur, bernazar ya di kuburan tersebut. Wa dha'ima, memberikan makanan ya sajian sesajen. Wa ghairi dzalik, wa ghairu dzalika minan nukur, dan juga bahkan uang. Uang mereka lemparkan kepada kuburan. Jadi ini kuburan, kemudian ada ya ada dindingnya yang berlubang-lubang gitu. Kemudian uangnya dimasukkan ke situ semua. ya yalqaunaha ala atrihatihim min ajli ayyaslamu min syarrihim, supaya mereka selamat dari keburukan yang bisa ditimbulkan oleh kuburan atau wali atau berhala tersebut, atau supaya mereka bisa mendapatkan kebaikan yang bisa diberikan oleh kuburan atau wali atau berhala tersebut. Yang memberikan kebaikan, yang memberikan keburukan, ya itu siapa? Hanya dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dilakukan oleh kuburan tersebut. Tidak bisa dilakukan oleh wali tersebut. Tidak bisa dilakukan oleh ya berhala tersebut. Bahkan walaupun walinya masih hidup, dia bisa memberikan mudarat kepada kita. Tetapi itu tidak bisa dia lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya kita hanya boleh mengarahkan khauf yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha huwa khauful ibadah. Maka ini adalah khauf ibadah. Ya. Baik, contoh lain. Contohnya misalnya ketika seseorang seorang yang diagungkan atau dianggap wali begitu ya, kemudian ada keyakinan di antara orang-orang, ada keyakinan di masyarakat kalau misalnya kita durhaka kepada wali tersebut, atau misalnya kita ghibahin wali tersebut, atau misalnya kita tidak takut kepada wali tersebut, atau misalnya kita tidak ya tidak lagi mau melakukan praktek-praktek yang diajarkan oleh wali tersebut, maka nanti kualat. Ya, kualat. Ya, jangan apa namanya? Misalnya ya jangan berbuat macam-macam ente, nanti kualat gitu ya. Nah, ini adalah kualat itu berarti apa? Kita mendapatkan madharat. Gara-gara apa? Gara-gara kita ya tidak patuh lagi pada dia, tidak menjalankan amalan-amalan yang dia ajarkan dan seterusnya. Ya, maka ini adalah kualat. Ya, ini, maka ini adalah bentuk meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan kemadharatan. Sehingga kita takut kepada dia, kepada wali tersebut, dengan takut yang bersifat merendahkan diri, memuliakan, mengagungkan, dan tunduk kepada wali tersebut. Ini adalah khauf yang merupakan ibadah, diarahkan kepada selain Allah. Ini adalah khauf yang merupakan kesyirikan. Ya. Ini adalah khauf yang merupakan kesyirikan. Jadi, mengajarkan ke masyarakat bahwa kalau begini-begini nanti kualat, begini-begini nanti kualat, kalau durhaka kepada wali itu kualat, bohong kepada kiai itu kualat, dan seterusnya. Maka itu adalah bentuk mengajarkan kesyirikan kepada masyarakat. Ghibah dan bohong haram, akan tetapi ya tidak boleh kemudian kita lanjutkan. Jangan ghibah, jangan ghibahin wali itu, jangan bohong kepada wali itu. Kalau ini titik benar. Ya, jangan bohong kepada siapapun termasuk kepada wali itu, jangan ghibahin siapapun termasuk ghibahin wali itu. Tapi kalau dilanjutkan nanti kamu kualat. Nah, ini yang merupakan keyakinan yang merupakan kesyirikan. Ya. An-na'u tsani al-khawfu at-tabi'i wa huwa an takhafa min shay'in dhahirin yaqdiru 'ala ma takhafuhu minhu ka an takhafa min al-hayyah aw al-aqrab aw min al-'adu. Hadhihi umur dhahirah ma'rufah wal khawfu minha la yusamma syirkan, hadha khawfun tabi'i min shay'in dhahirin ma'rufin li'annaka takhafu min sababin dhahirin matlub al-wiqayah minhu wal hadhar minhu ta'khudhu as-silah ta'khudhu al-'asa لقتل الحية والأقرب وقتل السبع لأن هذه أمور محسوسة وفيها ضرر معلوم وإذا خفت منها فهذا لا يسمى شركا بل يسمى خوفا طبيعيا. Jenis kedua adalah al-khawf at-tabi'i, khauf yang merupakan tabiat manusia. Wa huwa an takhafa, khauf ini adalah ketika engkau takut kepada sesuatu yang zahir, yang itu bisa dilakukan oleh dia, ya. Bisa dilakukan oleh dia, tidak hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya engkau takut kepada ular, ada ular tiba-tiba kemudian kita takut, maka ini bukan takut yang merupakan kesyirikan ya, tapi ini takut yang merupakan tabiat, takut yang merupakan tabiat manusia. Awil akrab, takut kepada kalajengking. Aw minal adu, takut kepada musuh. Hadhi umur zahirah ma'rufah, ini adalah perkara yang zahir, yang diketahui, yang bisa dilihat oleh panca indera. Maka takut terhadap hal-hal tersebut tidak disebut kesyirikan, akan tapi ini termasuk khauf tabi'i dari sesuatu yang zahir, sesuatu yang ma'ruf, Karena ketika engkau takut karena sebab yang zahir dan sebab yang kita disyariatkan untuk, ya kita disyariatkan di dalam syariat Islam untuk mencari perlindungan dari hal-hal tersebut, gitu ya. Ada ular depan kita, ya kita harus mewujudkan maqasid syariah, yaitu hifdzun nafs, menjaga nyawa. Kita harus cari perlindungan, cari tongkat, cari ambil pedang, ya. Maka ini adalah khauf tabi. Ya, maka kita ambil senjata, kita ambil tongkat, ya, untuk membunuh ular tersebut atau kalajengking tersebut atau membunuh hewan liar tersebut, binatang buas tersebut, gitu ya. Makanya adalah perkara indrawi dan kemadharatan yang bisa ditimbulkan itu kemadharatan yang logis, gitu ya. Maka ketika engkau takut kepadanya, maka ini bukan kesyirikan, akan tapi disebut khauf tabi'i. Wa li hadza qala Allah fi Musa alaihi salam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifa ay min al balad, yaitu Nabi Musa alaihi salam takut keluar dari kotanya, ya, di Mesir sana, khaifa, dalam kondisi takut, ya, yataraqqab, dia khawatir, gitu ya, beliau khawatir, khaifan min adai, takut atas musuh-musuhnya, li'annahu qatala minhum nafsa, karena Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja telah membunuh salah seorang dari mereka. Wa haraba alaihi salatu wassalam ila Madyan, maka beliau lari ke kota Madyan, sebuah kota atau daerah yang bernama Madyan. Wa kana yataraqqab wa yakhsha ayyan aku, dan beliau khawatir, bisa jadi takutnya orang-orang itu akan mengejar dan menangkap beliau. Fahadha khaufun tabi'i, maka adalah rasa takut yang tabi'i. Lakin ta'allama al-insan an ya'tasima billahi azza wa jalla, akan tapi seseorang itu harus belajar bagaimana caranya untuk meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla. Wa ya'khudha bil asbab allati tadfa'u anhu ad-darar, ya. Dan juga dia harus belajar bagaimana caranya mengambil sebab yang bisa menolak kemadharatan tersebut, yang bisa mencegah kemadharatan tersebut. Seperti ketika tadi ada ular, maka kita ngambil sebab, yaitu kita ngambil senjata atau tongkat atau pedang atau semacamnya untuk membunuh, atau pisau untuk membunuh ular tersebut. Wa ya'tamidu 'ala Allahi 'azza wa jalla wa yatawakkal 'ala Allah, ya, dan dia juga harus belajar untuk bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah engkau takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku jika engkau itu adalah orang-orang yang beriman. Hadhihi al-ayah fi surati Ali Imran fi qissati Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala musyrikin yaum Uhud. Maka ayat ini ada di surat Ali Imran dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaum musyrikin ketika perang Uhud. Lamma tawa'adahum al-musyrikun wa qalu narju ilaihim nasta'siluhum. Wallahu ja'ala wa jalla wa ala yaqul inna ma dhalikum asyaitanu yukhawwifu awliyah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, ketika orang-orang musyrik, ketika perang Uhud sudah selesai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali ke Madinah dari Gunung Uhud. Kaum musyrikin juga masih, ya, mereka masih berada di kem-kem mereka, gitu ya, di lokasi mereka tidak jauh dari Uhud. Ya, ketika para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, baru sampai di Madinah, maka orang-orang musyrik kemudian menyebarkan sesuatu, ya, untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Mereka berkata, kita akan kembali kepada mereka, nasta'siluhum, kita akan mencabut mereka sampai akar-akarnya. Maka ini adalah perkataan kaum musyrik untuk membuat gentar para sahabat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Ya, sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-wali syaitan, dengan wali-walinya. Maka janganlah takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku In kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang-orang yang beriman. Ay anna hadha tahdid wa hadha al-wa'id innama huwa minas syaitan. Ya, yakni bahwa ancaman itu, ya, itu sesungguhnya adalah dari syaitan. Ay yukhawifukum awliya'ah, yaitu syaitan itu menakut-nakuti engkau dengan wali-walinya. Aw yukhawifu man inqada lahu minan nasi wa khawfa minhu. Atau menakut-nakuti kalian dengan orang yang tunduk kepada syaitan dan juga takut kepada syaitan. Itu dijadikan untuk menakut-nakuti. Ya. Fa innahu yatasallat 'alaihim. Maka syaitan itu berkuasa atas orang-orang yang tunduk dan takut kepada syaitan tersebut. Maka ini adalah khauf, ya, ibadah qalbiyah yang kedua dibahas di kitab ini setelah ad-du'a itu bisa qalbiyah, bisa qauliyah. Ya, terlebih kalau kita memaknai doa itu sebagai, ya, doa ibadah dan doa masalah, gitu ya. Dan al-khauf di sini telah kita jelaskan tadi ada beberapa jenis khauf ibadah, khauf tabii dan khauf yang haram. Ya, khauf ibadah, orang kalau melakukan atau memiliki khauf ibadah maka dia adalah muwahhid. Dia adalah orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan pahala atas khaufnya tersebut. Tapi kalau khauf ibadah, khauf yang merupakan ibadah tersebut diarahkan kepada selain Allah, maka yang awalnya ibadah, yang awalnya berpahala, langsung anjlok menjadi kesyirikan. Langsung anjlok menjadi sesuatu yang haram. Karena itulah khaufu syirik, khaufun syirki, ya, rasa takut yang merupakan kesyirikan. Tapi ada juga rasa takut yang merupakan hal yang haram, seperti tadi kita contohkan khauf yang membuat orang melakukan kemaksiatan. Ya, itu adalah khauf yang haram. Sedangkan jenis berikutnya adalah khauf tabii, khauf yang wajar, khauf yang manusiawi. Penting untuk dicatat di sini bahwa ketika seseorang itu misalnya takut kepada berhala atau takut kepada jin atau takut kepada kuburan, takut kualat misalnya. Kalau kita enggak berikan sesajen maka kita nanti kualat. Maka takutnya itu sendiri adalah kesyirikan. Kemudian dia menyembelihnya, kemudian dia bernazar di situ, memberikan sesajen di situ, dan seterusnya. Ya, itu juga adalah ya, hal yang berbahaya dan bisa jadi kesyirikan juga. Seperti contohnya kalau dia menyembelih di situ, itu adalah kesyirikan. Ya. Perbuatannya itu adalah kesyirikan. Amalan hatinya kesyirikan, amalan anggota tubuhnya juga kesyirikan. Kesyirikan di atas, kesyirikan demi kesyirikan dia lakukan. Ya. Kesyirikan yang satu berujung pada kesyirikan berikutnya. Belum lagi nanti pasti dia berdoa kepada kuburan tersebut. Itu kesyirikan yang lain, berdoa. Ada khauf yang kesyirikan, dia menyembelih itu juga kesyirikan. Kemudian dia berdoa kepada kuburan tersebut, itu juga adalah kesyirikan. Kesyirikan membuka pintu untuk kesyirikan berikutnya. Baik, bagaimana kalau misalnya, sebagaimana yang terjadi di banyak kasus di sekitar kita sehari-hari, bagaimana kalau misalnya ada pohon angker terkenal gitu ya. Ini pohon angker atau tempat angker. Kemudian kita takut. Takut kita ini takut apa? Hah? Takut yang merupakan kesyirikan atau takut yang merupakan tabii atau takut yang haram? Maka para ulama menjelaskan, ya, kalau takut karena gelapnya, karena itu bisa jadi khauf tabii, tapi ini enggak boleh dibiasakan. Karena itu akan mengarah kepada khauf syirki. Ya, ada pohon angker besar sekali gitu ya, dan malam-malam gelap seterusnya. Atau kita mau jalan kaki lewat malam-malam di kuburan gitu ya. Maka tergantung, kalau takutnya itu gara-gara ini gelap, ya, dan itu suatu yang gelap kemudian buat kita takut, itu bisa jadi wajar, ya, apalagi di alam luar gitu ya, di kuburan dan seterusnya. Ada perasaan takut itu bisa jadi wajar, tapi kalau ini berlebihan ini bisa jadi merupakan kesyirikan. Oleh karena itu tidak boleh kita membiasakan diri takut pada hal-hal yang masih belum jelas. Ada daun jatuh kita udah ngerasa ini, ya, perampok gitu ya, ini pengecut namanya, ini penakut. Ini tercela, tidak boleh kita biasakan. Malam-malam mau ke kamar mandi minta antar. Ya. Ini juga takut yang tidak boleh. Takutnya haram, karena itu bisa jadi, karena itu akan membuat kita menjadi diri yang pengecut. Jadi takut kepada jin, kalau kita takut kepada pohon angker karena ini angker ada jinnya, kalau kita nggak ngucapin, atau bahkan kita sekedar takut gitu ya, maka itu adalah takut karena jinnya misalnya. Ini adalah takut yang merupakan kesyirikan. Kalau kita tebang pohon ini, nanti kita akan dapat bisa jadi sakit dan sebagainya. Ini kesyirikan. Nggak boleh kita takut kepada hal-hal seperti itu. Kita hanya boleh takut kepada Allah dalam masalah-masalah seperti ini. Karena yang bisa membuat kita sakit, yang bisa membuat kita mati gitu ya, itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu adalah hal yang tidak zahir, ya, tidak zahir. Kalau kita tebang pohon ini, ya, batang besar, pohon angker besar gitu ya. Kalau kita tebang pohon ini bisa bikin kita mati. Kenapa? Batangnya jatuh ke kita. Itu khauf tabii, khauf tabii. Tapi kalau misalnya ya, kita tebang pohon ini, pohon batangnya jatuh ke sana, kemudian kita khawatir sakit gitu ya. Sakitnya kenapa? Enggak ada alasan jelas ini ya. Ente takut kepada jin yang ada di situ, maka ini adalah khauf syirik. Baik, kalau misalnya ada orang ngancam, Anda akan santet ente. Saya akan menyantet Anda kalau Anda tidak meloloskan proyek saya gitu, atau mengasisi proyek saya. Misalnya begitu. Maka ini khauf syirki atau khauf tobi kalau kita takut. Para ulama menjelaskan, karena santet dan sihir itu adalah hal yang real, ada, maka kalau kita punya rasa takut, takut bakal dia serang oleh dengan pakai santet atau sihir, ya, kalau itu masih dalam batas wajar, ini khauf tabii. Tapi kalau itu berlebihan, ini bisa jadi khauf syirki. Ya, enggak boleh berlebihan. Harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi takut kepada jin, takut kepada madarat yang dikabarkan oleh jin, itu adalah kesyirikan. Kalau tidak kalau tidak bilang misimbah di sebuah daerah misalnya, kalau kita lewat di situ kita nggak bilang misimbah, maka kita akan mendapatkan madarat. Maka ini adalah kesyirikan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lewat di kuburan, kemudian kita nggak bilang permisi gitu, sambil nunduk-nunduk dan sebagainya. Misalnya sudah beredar bahwa itu adalah yang harus dia lakukan kalau lewat situ misalnya. Kalau kita menuruti hal tersebut, kita juga melakukan ini, ya, khauf syirki, tidak boleh. Kecuali kalau misalnya jinnya itu muncul di hadapan kita, gitu ya, muncul penampakan. Kemudian kita takut, kemudian langsung lari tunggang langgang gitu. Makanya khauf tabii. Khauf tabii. Ala kulli hal, kalau ada hantu atau jin muncul nampakin di hadapan kita, yang harus kita lakukan adalah apa? Jotos, ya, pukul dia. Ya, pukul dia. Jadi jangan lari, akan tapi pukul dia. Bismillah gitu kan. Pukul aja. Jangan takut kepada jin, jangan takut kepada hantu. Hadza wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.